Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya itu kerja di sales sebuah kompor dan selang LPG. Di situ ada trik-trik kebohongan supaya konsumen tertarik dan membeli. Niku hukumnya gimana ya? Karena tuntutan pekerjaan. Iya. Trik-trik, kalau yang dimaksudkan bohong, membohongi konsumen, tentu ini perkara yang haram. Nah, meskipun ya apa tuntutan pekerjaan, kalau dimungkinkan mengembalikan hak-hak konsumen yang telah diambil, usahakan kembalikan. Kalau tidak memungkinkan, bersedekahlah atas nama orang-orang yang dirugikan tersebut, gitu ya, supaya kelak ketika kita dituntut di akhirat, kita punya tabungan untuk membayar kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain. Kemudian apa? Perbanyak taubat dan istighfar sehingga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Wallahu a'lam.